السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita sudah masuk pada hadith Al-Thani wa Thalathun, hadis yang ke-32 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasan rawahu Ibn Majah wa Daruqutni wa ghayruhuma musnadan, wa rawahu Malik fil Muwatta an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mursalan fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'da aw ba'daha bi ba'd yuqawi ba'daha bi ba'd. Hadisnya sangat pendek, tetapi merupakan dasar, bahkan kaidah, sehingga di dalam kawaid fiqhiyah ada satu kaidah yang isinya hadis ini. Kaidah la darar wa la dirar, sehingga mudah dihafal. Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Hadisnya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, itu berarti musnadan, bersanad sambung sampai ke sahabat sampai ke Nabi. Sedangkan diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta dari Amr ibn Yahya dari ayahnya dari Nabi mursalan. Mursal enggak disebut sahabatnya. Asqata Aba Sa'id, tidak disebut Aba Sa'id Al-Khudri. Tetapi memiliki turuqun, jamak dari tariq, jalan-jalan, yang yuqawi ba'daha bi ba'd, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Maka dikatakan hadisnya hasan. Bituruqihi, dengan jalan-jalannya. Wasyawahidihi, dengan pendukung-pendukungnya. Qala, berkata Ibn Rajab rahimahullah, hadithu Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu lam yukhrijhu Ibn Majah. Sesungguhnya hadis ini tidak dikeluarkan oleh Ibn Majah. Innama kharrajahu Daruqutni, hanya saja dia dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Hakim, Al-Baihaqi dari riwayat Utsman ibn Muhammad ibn Utsman ibn Rabi'ah qala haddatsana Ad-Darawardi an Amr ibn Yahya Al-Mazini an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar, tidak rugi dan tidak merugikan. Man darra darrahu Allah wa man syaqqa syaqqahu Allah aw syaqqa Allah alaihi wa man syaqqa syaqqa Allah alaihi. Dalam sanad ini lafadznya berbunyi la darar wa la dirar, tidak rugi dan tidak merugikan. Kemudian ada lanjutannya man darra, siapa yang membuat madarat pada orang lain, ini merugikan orang lain, barrahullah, Allah akan bikin dia rugi. Wa man syaqqa, dan siapa yang mempersulit, syaqqallah alaih, Allah akan bikin sulit dia. Berkata Imam Hakim rahimahullah, sahihul isnad, sanadnya sahih, ala syarti muslimin, sesuai dengan syarat muslim, kata beliau. Wa qala al-Baihaqi, kata al-Baihaqi, tafarrada bihi, di sini Utsman tafarrada, menyendiri. Dalam riwayat tersebut dari Darawardi, artinya tidak ada pendukung orang lain yang menerima dari guru yang sama. Itu makna tafarrada. Dikeluarkan oleh Malik dalam Muwatta dari Amr ibn Yahya, dari bapaknya mursalan, yang tadi sudah sebutkan, lam yadhkur Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Ibn Abdul Barr, berkata Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tamhid, lam yakhtalif an Malik fi irsal hadal hadis, tidak diperselisihkan dari Malik tentang mursalnya hadis tersebut. Artinya semua ulama mengatakan bahwa hadis ini yang dari Malik rahimahullah atau Imam Malik rahimahullah adalah mursal, itu lam yakhtalif. Qala wala yusnad min wajhin sahih, bahkan tidak diriwayatkan dengan sanad yang lengkap dengan sisi yang sahih. Maksudnya langsung sahih, tidak ada. Mesti ada masalah. Apa ininya, apa itunya. Nah, thumma kharrajahu min riwayati Abdul Malik ibn Mu'ad An-Nasibi. Kemudian diriwayatkan atau dikeluarkan oleh beliau dari riwayat Abdul Malik ibn Mu'ad An-Nasibi dari Ad-Darawardi mausulan, bersambung sanadnya. Ad-Darawardi kana al-Imam Ahmad yudha'if. Ini sudah bagus mausul bersambung, tapi ada masalah lagi, yaitu Ad-Darawardi bahwa Imam Ahmad menyebutnya atau mendhaifkan dia. Ma haddatsa bihi min hifdhihi, dia tidak meriwayatkan dari hafalannya. Wala ya'ba bihi wala syakka fi taqdimi qawli Malik ala qawlihi wa qala Khalid ibn Sa'id al-Andalusi al-Hafidh lam yasih hadis la darar wala dirar musnadan. Dikatakan wala ya'ba bihi, artinya dia tidak pantas atau tidak berhak meriwayatkan hadis tersebut dari hafalannya. Wala syakka, dan tidak ragu, lebih diutamakan ucapan Malik atas ucapan dia. Hanya saja ucapan Malik tadi Abi Sa'idnya tidak disebut. Padahal yang disebut oleh Imam Malik tadi itu lebih bagus daripada yang diriwayatkan dari Ad-Darawardi. Wa qala Khalid ibn Sa'id al-Andalusi al-Hafidh, tidak sahih hadis la darar wala dirar musnadan. Tidak sahih yang musnad. Jadi jangan salah paham. Jangan kalau bahasnya terjemahan Syekh Al-Albani, jangan tertipu begitu dengan ucapan beliau. Padahal beliau tidak menipu sama sekali. Sehingga terjemahan yang bagus sungguhnya bukan jangan menipu atau jangan tertipu, tapi jangan salah paham. La darar wala dirar lam yasih musnadan. Yang musnad lurus, nyambung-menyambung, mausulan dan thiqat, itu enggak ada. Tidak ada yang sahih. Tetapi dari ini, terbukti bahwa hadis ini nyampe pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di sini tidak ada orang dhaifnya, tapi Abi Sa'idnya enggak disebut. Yang di sini Abi Sa'id disebut, tapi ada seorang yang lemah. Yang di sana ghairu mausul, tidak bersambung ila akhirih. Tetapi para ulama memeriksa dengan menyatukan satu sama lain sehingga dikatakan tadi di awal dengan kalimat yuqawwi ba'daha bi ba'din, saling menguatkan. Itu enggak ada sahabat yang enggak disebut. Iya, di sini disebut. Yaitu si fulan. Di situ ada yang dhaif, tapi di sini thiqah. Begitu. Jadi cara mentashih hadis tidak seperti matematik. Tidak satu sama satu sama dengan dua, itu enggak bisa begitu. Nah, kembali wa amma Ibnu Majah. Adapun Ibnu Majah tadi yang disebut, kemudian Ibnu Rajab berkata Ibnu Majah sungguhnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Fa kharajahu min riwayati Fudail bin Sulaiman. Adapun beliau Ibnu Majah meriwayatkan dari riwayat Fudail bin Sulaiman, qala haddatsana Musa ibnu Uqbah, qala haddatsani Ishaq ibnu Yahya ibnu al-Walid an Ubadah ibnu Shamit anna Rasulullah sallam qada an la darara wa la dharar, bahwasanya Rasulullah sallam memutuskan la darar wa la dharar. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ini juga riwayat hadis tadi? Tidak. Para ulama ahli hadis kalau bicara hadis itu dengan orangnya, sahabatnya. Kalau ini hadis dari sahabat lain, dari Ubadah bin Shamit. Berarti hadis yang tadi disebutkan di awal, kita baca, Anas bin Sa'id bin Al-Khudri, kan begitu. Itu Ibnu Majah enggak meriwayatkan. Yang dari Abi Sa'id bin Al-Khudri. Tetapi dari sahabat yang lain, Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW, qada an la darar wa la darar. Yang seperti ini, sahabatnya lain, namanya syawahid. Didukung. Ternyata ada sahabat lain juga yang menyampaikan seperti ini. Maka tadi dikatakan, kenapa lebih kuat bisyawahidihi dan bituruqihi. Jalan-jalannya banyak dari Abi Sa'id Al-Khudri. Bahkan ada syawahid dari hadis-hadis lain yang semakna dengan itu. Bahkan lafadznya mirip. Yaitu kalimat, qadha an la darara wa la darar. Rasulullah SAW memutuskan tidak rugi dan tidak merugikan, tidak bermadarat dan tidak membuat madarat. Wa hadha min jumlati sahifah turwa bi hadzal isnad. Ini adalah dari lembaran yang diriwayatkan dengan sanad tersebut. Wa hiya munqati'atun ma'khudatun min kitab. Sudah kita katakan tadi, jalan-jalannya banyak, tetapi masing-masing punya masalah. Di sini masalahnya apa? Sanadnya munqati'ah, ghairu mausulah. Terputus sanadnya. Terputus itu ada satu rawi yang tidak bertemu dengan rawi yang lain. Apakah berarti dhaif? Ya belum tentu. Kenapa belum tentu? Yang tidak disebut, siapa enggak tahu. Bisa benar, bisa tidak, bisa penghafal, bisa bukan, bisa thiqah, bisa tidak thiqah. Misalnya, ada seseorang menyatakan, aku dengar bahwa Syekh Rabi mengatakan seperti ini. Kita akan katakan, ini orang ngomong bisa benar, bisa salah. Kenapa? Kamu kan ketemu Syekh Rabi. Oh enggak, saya bukan langsung. Saya dari Ustaz Fulan yang ketemu Syekh Rabi. Itu namanya munqati', terputus. Antara satu rawi dengan rawi lainnya, harusnya bersambung. Ini ketemu ini, yang kedua ketemu yang ketiga ketemu yang keempat, yang keempat ketemu sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi. Itu yang mausul, bersambung. Tapi yang ini bilang, saya dari Fulan. Ternyata gak pernah ketemu Fulan dari umurnya. Ini meninggal tahun sekian. Ini lahir tahun sekian. Gak ketemu. Atau kalau ketemu masih kecil. Belum berhak atau belum pantas untuk meriwayatkan hadis. Itu dikatakan munqati', terputus. Berarti pasti ada orang lain. Siapa orang lainnya? Itulah yang jadi masalah. Sehingga dikatakan dhaif, lemah. Kenapa? Karena gak jelas. Da'ma yaribu ila ma'la yaribu. Tetapi ketika ada sanad lain yang sahih atau yang mirip dengan itu, jangan-jangan yang tadi sahih. Berarti yang meriwayatkan tadi dari orang yang tidak disebut, thiqah. Kenapa? Buktinya jalan lain juga sama. Buktinya jalan di sana, riwayat yang ketiga juga sama kalimatnya. Ila akhirnya. Begitu yang dikatakan dengan yuqawi ba'duha ba'dan dan juga bisyawahidihi dengan syahid-syahidnya. Lagian meriwayatkannya dari catatan. Min kitab, dari catatan. Biasanya rawi-rawi yang meriwayatkan dari catatan ada umurnya. Pada umur tertentu catatannya hilang atau catatannya terbakar, ada kejadian begini, kejadian begitu, dia enggak bisa lagi meriwayatkan. Maka rawi yang satu orang nak, tetapi bisa sahih, bisa dhaif tergantung kapan meriwayatkannya. Fulan meriwayatkan sebelum terbakar kitabnya, sahih. Fulan meriwayatkan setelah terbakar kitabnya, dhaif. Itu masya Allah, mereka para ahli hadis membahasnya dalam kitab-kitab mereka. Kembali kepada kitab. Qalahu Ibnul Majini. Demikian dikatakan oleh Ibnul Majini dan Abu Zur'ah wa ghairuhuma. Ini apa yang kita katakan tadi, bahwa dia meriwayatkan dari catatan dan ternyata munqati', itu kata Ibnul Majini dan kata Abu Zur'ah rahimahumullah. Dan juga Ishaq Ibnu Yahya qila huwa Ibnu Talhah. Sesungguhnya yang tidak tersebut namanya tadi adalah Ibnu Talhah. Wa huwa dha'if, dan dia lemah. Lam yasma' min Ubadah, dia tidak mendengar dari Ubadah. Qalahu Abu Zur'ah wa Ibnu Abi Hatim. Berkata Abu Zur'ah dan Ibnu Abi Hatim. Wa Daruqutni juga fi mawdhi'in, di beberapa tempat. Wa qila, dikatakan pula innahu Ishaq bin Yahya. Karena tidak disebut tadi, sanadnya terputus. Sehingga ada pendapat-pendapat. Katanya yang tidak disebut tadi Ishaq bin Yahya ibn al-Walid ibn Ubadah. Walam yasma' aydan min Ubadah, beliau juga tidak mendengar dari Ubadah. Qala Daruqutni aydan. Wa dzakarahu Ibnu Adi fi kitabihi, dan Ibnu Adi memasukkan dalam kitabnya yang berjudul Ad-Du'afa. Rawi-rawi lemah. Maksudnya berarti beliau lemah. Kan dimasukkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Ad-Du'afa. Wa qala 'ammatu ahadithihi ghairu mahfudhah. Beliau berkata Ibnu Adi bahwa kebanyakan hadis-hadisnya ghairu mahfudhah, tidak terjaga. Mahfud itu adalah lawannya syad. Syad adalah bertentangan dengan yang lebih sahih. Kalau dikatakan kebanyakan tidak mahfud, artinya kebanyakan hadis-hadisnya menyelisih apa yang lebih sahih. Itu maksudnya. Inna Musa ibn Uqbah lam yasma' minhu. Dan Musa ibn Uqbah tidak mendengar dari dia. Wa innama rawa hadzal hadits an Abi Abbas al-Asadi anhu wa Abu Ayyas la yu'raf. Sedangkan Abu Ayyas tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, enggak bisa disimpulkan dia terpercaya atau tidak terpercaya. Hafalannya kuat atau tidak kuat. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kalimat la yu'raf, enggak dikenal, juga termasuk sisi kelemahan hadis. Wa kharraja Ibnu Majah aidan, atau sisi kelemahan sebuah hadis. Syaralat. Ya, kelemahan hadis itu enggak dikenal, ya, salah paham. Bukan semua hadis, artinya hadis tersebut atau satu hadis bisa dikatakan lemah dengan kalimat rawinya majhul, la yu'raf. Tidak dikenal. Wa kharrajahu Ibnu Majah aidan min wajhin akhar. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari jalan lain, dari riwayat Jabir Al-Ju'fi. Dari Ikrimah, dari Ibni Abbas. Sudah tiga sahabat. Dari Abi Sa'id bin Al-Khudri, dari Ubadah bin Samit, dan sekarang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala Rasulullah sallam la darara wa la dirar. Wa Jabir Al-Ju'fi da'afahu al-aktharun. Riwayat ini pun ada kelemahan. Siapa? Jabir Al-Ju'fi. Didhaifkan oleh kebanyakan para ahli hadis. Dhaif itu hafalannya lemah. Apakah orang hafalannya lemah selalu salah? Tidak juga. Tapi kalau sendirian, ya udah talak aja. Dhaif. Tapi kalau ada yang lain, jangan-jangan kali ini dia benar. Sebab sama dengan yang di sana. Sama dengan yang di sana. Sama dengan cipulan. Sama dengan cipulan. Begitu. Maksudnya yuqawi ba'daha ba'da. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Wa kharrajahu Ad-Darqutni min riwayat Ibrahim ibn Ismail an Daud ibn Husain an Ikrimah. Wa Ibrahim da'afahu jama'ah. Dilemahkan oleh beberapa jama'ah. Wa riwayat Daud an Ikrimah manakir. Dan riwayat Daud dari Ikrimah kebanyakan munkar. Manakir jamak dari munkar. dan jangan terlalu serem dengan kalimat munkar. Munkar itu seperti yang tadi, menyelisih yang lebih sahih, namanya apa tadi? Syad. Wa ma'adda'fi munkar. Sudah menyelisih yang lebih sahih, lemah lagi hadisnya. Itu munkar namanya. Jadi munkar itu menyelisih yang lebih sahih, ternyata dia dhaif lagi. Padahal walaupun sanadnya sahih, ternyata menyelisih yang lebih sahih, berselisih, menyelisih yang lebih sahih, hadis dikatakan syad. Baik. Wa ma'adda'af, tetapi kalau dia bersama kelemahan, munkar. Kebanyakan hadisnya beliau dari Ikrimah Manakir. Wa kharrajahu ad-Daruqutni dari hadis al-Waqidi, haddatsana Kharijah ibn Abdullah ibn Sulaiman ibn Zaid ibn Thabit an Abi Rijal an Amrah an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daruqutni meriwayatkan dari sahabat yang lain lagi, yaitu dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala la darar wa la darar. Ini rawi-rawi yang lemah. Dari sana, dari sini. Hadis yang munqati, hadis yang mahfud, hadis yang mausul, tapi tidak disebut sahabatnya. Hadis. Kok sama semua? Semua isinya, la darar wa la darar. Ini dari Aisyah. Dari Nabi SAW, qala la darar wa la darar. Di situ ada al-waqidi. Wal-waqidi matruk, ditinggalkan hadisnya. Wa syaikhuhu, sedangkan gurunya, yang dia ambil hadis tersebut dari dia, mukhtalafun fi tad'ifih. Diperselisihkan, diperdebatkan kelemahannya, kedhaifannya. Wa dikeluarkan oleh Tabrani dari dua jalan. Dhaifain, dua-duanya dhaif. Aydan, anil Qasim, an Aisyah. Kharajahu Tabrani aydan min riwayati Muhammad ibn Salamah an Ishaq, an ibn Ishaq, an Muhammad ibn Yahya ibn Hibban, an ammihi, Wasi' ibn Hibban. Dari Jabir, sahabat yang berikutnya lagi. Empat sahabat. Lima. Jabir. Ani Nabi SAW, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, Nabi pernah berkata, katanya, la darara wa la durar fil Islam. Di dalam Islam, tidak ada darar, tidak ada dirar. Tidak boleh kita rugi, tidak boleh merugikan. Tidak boleh membuat madarat pada dirinya, tidak boleh membuat madarat pada orang lain. Wa hadha isnadun muqaribun. Sedangkan sanad ini dekat dengan kesahihan, qarib. Wa huwa gharib, tetapi dia gharibun. Yani menyendiri, atau maknanya tidak sampai pada masyhur, apalagi mutawatir. Lakin kharrajahu Abu Dawud fil marasil. Tapi Abu Dawud mengeluarkan hadis tersebut di dalam marasil. Marasil itu kitab beliau yang berisinya isinya hadis-hadis mursal. Dari riwayat Abdurrahman ibn Maghra, dari ibn Ishaq, dari Muhammad ibn Yahya ibn Hibban, dari ammihi, dari pamannya Wasi', mursalan, secara mursal. Wa huwa asah, dan ini walaupun mursal paling sahih. Sudah kita sebut tadi, mursal itu tidak disebut yang paling atasnya. Nah, tetapi sanad-sanadnya rawi-rawinya paling sahih dari yang lain-lainnya. Wa kharajat Daruqutni min riwayat Abi Bakar ibn Ayyash. Diriwayatkan pula oleh Daruqutni dalam riwayat Abi Bakar ibn Ayyash. Qala arahu an ibn Ata an abihi an Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal la darara wa la darura la darar wa la darura wa la yamna'anna ahadukum jarahu an yada khashabahu ala ha'itihi. Agak beda lafadznya dari Daruqutni dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, sahabat yang berikutnya lagi. La darar wa la darura, tidak ada madarat dan tidak boleh membuat madarat. Wa la yamna'anna, dan jangan sekali-kali seseorang, ahadukum, salah seorang kalian, yamna', melarang, jarahu, tetangganya, untuk meletakkan kayu di temboknya. Biasanya kalau bikin rumah berdempet-dempetan, dia tempelkan kayunya di tetangganya, meringkas. Jangan dilarang. Tapi kata para ulama, dalam fikih dipelajari rinci, kecuali kalau membuat mabarat sahibul bait. Kalau tidak, apa salahnya? Biarkan tetanggamu meletakkan kayunya. Tetapi syaratnya la darara wa la darura, la darar wa la dirar. Jangan merugikan tetangganya. Taruh kayunya di tingkat 2. Ya tembok dia retak. Enggak kuat. Barakallahu fikum. Itu jadi masalah. Wa hadzal isnad fihi syakkun. Sanad ini di dalamnya ada syak. Wa ibnu Atha huwa Ya'qub. Wahuwa wa'if. Ibnu Atha itu adalah Ya'qub dan dia lemah. Ini lemah hafalannya. Kalimat wa'if, da'if, da'if itu adalah ikhbar, penghabaran dari para ahli hadis untuk menjelaskan seberapa kekuatan hafalannya. Sehingga jangan mengira bahwa beliau ini tidak soleh. Kadang-kadang mereka orang-orang yang soleh, ahli sunnah dan sebagainya. Kemudian dikatakan da'if. Itu bukan cercaan. Yang artinya cercaan dari sisi hadis. Tapi bukan tahzir. Oh dia adalah orang yang begini, begini, begini. Khawatir kita akhirnya mencerca seorang ulama. Ya. Seperti kalimat Ibn Hibban mutasahil. Menggampangkan dalam memeriksa hadis. Al-Hakim mutasahil. Padahal Imam Hakim imam. Ya. Bahkan dalam masalah akidah, ahlu sunnah. Ya. Perjuangannya membela sunnah. Ya. Tidak perlu diceritakan. Masyhur. Ya. Nah, dan kalau mau tahu, ketika kita membahas akidatul salafus abul hadis, beliau selalu menyatakan qala imam hakim. Beliau ini. Nah, karena beliau salah satu muridnya yang menerima dari beliau. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Kecuali kalau yang kadzab, wadda', itu baru. Ya, sudah jelas itu orang yang tidak bisa diterima ilmunya. Artinya orang yang dalam keadaan seperti itu, kadza, pendusta. Tetapi kalau dia dikatakan fihi dha'fun, dia memiliki kelemahan. Dia pengennya benar, tetapi hafalannya sering salah. Begitu. Sehingga kadang-kadang meriwayatkan dari kitabnya. Baik. Wa bil ma'na, aidan hadits Abi Sirmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain lagi. Radiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi berkata, man darra, darallahu bihi, wa man syaqqa, syaqqallahu alaih. Oh, jauh sekali. Ya, afwan. Warawa Katsir ibn Abdillah, ibn Amr, ibn Auf al-Muzani, anin abihi, an jaddihi, anin Nabi SAW, qala la darara, wa la dirar. نعم. قال ابن عبد البر إسناده غير صحيح. سندnya tidak sahih. قلت saya katakan kata Ibn Rajab, كثير هذا يصحح حديثه الترمذي. كثير tadi dikatakan lemah. Itu dikatakan disahihkan hadisnya oleh Tirmidzi. ويقول البخاري dan Imam Bukhari berkata في بعض حديثه. Dalam beberapa hadisnya, huwa asahhu hadisi fil bab. Kata Imam Bukhari, ini adalah yang paling sahih dalam bab ini. Yang paling sahih hadisnya dalam bab ini. Wahasana hadisahu Ibrahim ibn al-Mundir al-Hizami. Dihasankan hadisnya oleh Ibrahim ibn al-Mundir al-Hizami. Beliau berkata, huwa khairun min marasil ibn al-Musayyib. Beliau, apa namanya, hadis itu adalah yang terbaik dari marasil ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib rahimahullah ma'ruf, seorang imam saleh. Tetapi kadang-kadang atau sering dia meriwayatkan dengan mursal, artinya langsung menyatakan qala nabi, pada beliau tabi'i. Tidak disebutkan sahabatnya. Mungkin karena memudahkan saja, atau mungkin karena ingin langsung kepada hadisnya, begitu. Sebagaimana kita juga kadang-kadang mengatakan qala Rasulullah, begitu. Hanya sekedar itu. Rahimahullahu ta'ala. Tetapi dari mursal-mursal beliau yang paling baiknya, itulah dharar wala dharar. Khairun min marasil ibn Sa'id, lebih baik daripada mursal-mursal ibn Sa'id. Wa kadhalika hasanahu ibn Abi Asim. Padahal kita bahas sunnah. Wa taraka haditsahu akharun. Tetapi sebagian orang meninggalkannya. Hadis tadi. Minhumul Imam Ahmad, di antara Imam Ahmad dan lainnya. Fa hadza ma haddarnahu min dzikri turuq ahadits hadzal bab. Kata Ibn Rajab, inilah apa yang hadir di kepalaku dari jalan-jalan hadis tersebut. Masya Allah. Imam Ibn Rajab menyampaikan ini semua dari apa yang dia tahu, dari apa yang dia hafal. Ini jalan-jalan hadis tersebut, kata beliau. Sudah banyak sekali, dari sekian sahabat, dari sekian jalan, dari sekian turuk, dari sekian rawi. Wa qadzakara syaikh rahimahullah anna ba'da turuqihi tuqawwi ba'dahu bi ba'd. Dan penulis rahimahullah, sepertinya asyara ila An-Nawawi rahimahullah yang mengumpulkan hadis ini, berkata tuqawwi ba'dahu bi ba'd, bahwa hadis ini saling memperkuat satu dengan lainnya. Apa kata Ibnu Rajab? Wa huwa kama qad. Emang benar sepertinya dia katakan. Artinya didukung oleh Ibnu Rajab bahwa hadis ini saling menguatkan. Dan sudah kita baca semuanya tadi dari sekian banyak jalan. Ini ngomong, ini orang lemah. Iya. Tapi gak percaya. Datang orang kedua, sejenis juga. Aduh begini. Ini sama dengan yang tadi, ya. Masih gak yakin. Ternyata orang ketiga ngomong lagi. Padahal sama dhaifnya dengan yang tadi. Apalagi yang ini sering harap cerita juga dengan sama, kok sama semua ya? Jangan-jangan benar. Mulai kita berubah pikiran. Yang meriwayatkan dari sekian banyak, walaupun lemah, tetapi semua meriwayatkan isi yang sama. Sehingga dikatakan tuqawi ba'dahu bi ba'd dan didukung oleh Ibn Rajab wa huwa kama qal, dan memang seperti itu. Wa qad qala al-Baihaqi fi ba'd ahadits kathir Ibn Abdullah al-Muzani. Kata Al-Baihaqi, dan beberapa hadis-hadis Katsir Ibn Abdullah Al-Muzani disebutkan idan dhammat ila ghairiha min al-asanid allati fiha dha'fun tuwiyat. Kata Al-Baihaqi, Katsir ini memang lemah. Abdullah Al-Muzani, tetapi idan dhammat, kalau dia digabungkan dengan riwayat yang lain, walaupun fiha dha'f, walaupun lemah sejenis dia, kuat, jadi kuat. Maksudnya, Katsir ini lemah. Tapi dia ini tidak terlalu lemah. Kalau ada riwayat lain yang dhaif meriwayatkan yang sama, jadi kuat. Begitu kata Baihaqi. Itu cuma dua padahal. Baihaqi hanya mensyaratkan Katsir ini, kalau didukung dengan riwayat orang lain, walaupun sama-sama lemah, jadi kuat dia. Artinya, tidak terlalu lemah. Wa qala Syafi'i, berkata Syafi'i rahimahullah dalam ar-risalah, ya ini Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Fil mursal, dalam hadis mursal. Inna idza usnida min wajhin akhar aw arsalahu man ya'khudhu al-'ilma 'an ghairihi aw 'an ghairi man ya'khudhu 'anhu al-mursal al-awwal fa innahu yuqbal. Imam Syafi'i memiliki kaidah. Kaidahnya berbunyi, hadis mursal, kalau didukung dengan hadis mursal lain oleh orang lain, orang yang biasa diambil ilmunya, seperti Ibnu Musayyib tadi, maka diterima hadisnya. Mengapa demikian? Karena mursal itu yang tidak disebut sahabat. Sahabat itu, bighaddin nadhar an ismihi, kita tutup mata siapapun orangnya, tetap adil. Iya kan? Kulluhum udul. Semua sahabat diterima riwayatnya. Itu sudah muttafaq alaih indah ahlil hadis. Sepakat menurut seluruh para ahlil hadis bahwa para sahabat udul, semua diterima riwayatnya. Maka kalau tidak disebutnya sahabat, sahabat yang mana saja sahih. Tetapi ada pertanyaan, bukankah tidak mesti dari sahabat langsung, bisa dari tabi'in lain, dari sahabat? Iya ya, disitulah kelemahan mursal. Kalau saja yakin dari sahabat, misalnya dari sahabat, nggak disebut namanya, an wahidin minas sahabi, maka dia sahih. Tetapi orang ini menyatakan dengan qala Rasulullah SAW, kata tabi'in. Berarti di apa sahabat belum tentu. Bisa jadi dia dapat dari tabi'in lain, kemudian baru ke sahabat. Tabi'in lainnya ternyata dhaif misalnya. Berarti ada masalah ya. Maka kata Imam Syafi'i, mursal itu kalau ada mursal yang lain dari orang yang diambil ilmunya, maksudnya orang yang alim, maka yukbal, diterima, cukup. Sedangkan ini tadi satu mursal dan juga ada yang lain ditambah dengan sekian riwayat musnadan mausulan bersambung walaupun ada dhaifnya. Ya nyambung, berarti yang tadi benar-benar dari sahabat dan benar-benar dari Nabi. Itu sudah cukup diterima. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala al-Jawzjani idza kana al-haditsul musnadu min rajulin ghair muqni'in yani la yuqni' bi riwayatihi wa shadda arkanuhu al-marasil bit-turuq al-maqbulah inda dawil ikhtiyar istu'mila wa iktufiya bihi. وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه. Ini kaidah mirip dengan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Al-Jauzani, "Idza kana al-haditsul musnad," kalau ada hadis yang musnad dari seseorang yang tidak memuaskan. Ghair muqni' itu artinya tidak mantap hafalannya, lemah hafalannya. Yani la yuqni' bi riwayatihi. Yakni tidak memuaskan, tidak mantap riwayatnya karena sering salah atau dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang meriwayatkan enggak benar. Yakni terbalik-balik. Itu layuknya. Kalau ada hadis musnad, bersanad nyambung sampai kepada Nabi, tidak munqati', tapi ada rawi yang tidak memuaskan tadi. Wa syadda arkanuhul marasil, maka cukup dikuatkan dengan satu mursal saja. Bituruqil makbulah. Tapi mursalnya dengan jalan yang makbulah. Antiqah, antiqah, antiqah, antiqah. Belum sampai sahabat, qala Nabi. Ini perlu penguat. Ternyata ada hadis musnad. Walaupun ada rawi yang ghair muqni' biriwayatihi. Itu cukup. Katanya Al-Jauzani. Ini inda dawil ikhtiar. Bagi mereka-mereka yang memiliki ikhtiar. Ustu'mila, hadis itu dipakai. Waktu fiha bihi, dan cukup. Ini mursal, sayang sekali. Padahal semuanya thiqah, terpercaya. Ternyata ada hadis yang nyambung sampai pada Nabi, lengkap. Hanya saja ada rawi yang tidak begitu sahih. Terkuatkan ini. Berarti hadis ini itu benar dari Nabi. Ini thiqah semua kok. Sahabatnya aja kan disebut. Di sini ada yang tidak thiqah, tapi sahabatnya disebut. Cukup. Kurang apa? Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Sedangkan tadi bukan satu yang mendukung. Sekian banyak jalan. Wa qad istadalla al-Imam Ahmad bi hadzal hadis. Bahkan Imam Ahmad sendiri, walaupun menyatakan yang ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif, tapi beliau istadalla, berdalil dengan hadis tersebut. Waqala, beliau berkata, qala Nabi SAW, la darar wa la darar. Dengan tegas beliau berani berkata, berkata Nabi SAW, la darar wa la darar. Padahal ketika satu persatunya, beliau menyatakan yang ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Tapi ketika berdalil, beliau menyatakan, Nabi bersabda, la darar wa la darar. Karena sudah meyakinkan, dari yang mursalnya, dari rawi yang mausulnya, dari sekian banyak sahabatnya, ila akhirnya. وقال أبو عمر ابن صلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad bersambung lengkap dari banyak jalan. ومجموعها, dan seluruhnya kalau digabung, يقوي الحديث, menjadikan hadis itu jadi kuat jalan-jalan tadi. ويحسنه, menjadi hasan, kalau dari dhaif naiknya pada hasan. Waqad taqabbalahu jamaahiru ahli al-ilm, bahkan telah diterima oleh jamaahir, jumhur, kebanyakan ahlul ilmi, para ulama. Wahtajju bihi, dan mereka berhujjah dengannya. Wa qalu Abi Dawud innahu min al-ahadits allati yaduru al-fiqh alayh, bahkan disebutkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa hadis ini merupakan poros dari sekian banyak hadis. Kenapa khamr dilarang? Tabarar wala darar. Kenapa merampok dilarang? Merugikan orang lain. Kenapa membunuh enggak boleh? La darar wala darar. Semua hadis-hadis tadi hukum-hukum syariat porosnya pada kalimat la darar wala darar. Yajuru alaih. Qutbu rahah disebutnya. Qutbu rahah adalah poros. Yushiru bikaunihi ghairu dhaif. Kesan itu mengesankan bahwa hadis ini tidak dhaif. Kenapa? Karena itu kesimpulan dari seluruh hadis. Kamu kumpulkan sekian banyak hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, dan yang mutawatir, kamu kumpulkan semua aturan-aturan fikih dan syariat yang berkait dengan muamalah. Kenapa tidak boleh ini, kenapa tidak boleh itu, kenapa tidak boleh riba, kenapa tidak boleh curang, kenapa tidak boleh menutupi aib barang, kenapa tidak boleh memalsukan, kenapa tidak boleh mencegat orang yang datang dari kampung sebelum tahu harga pasar, kenapa tidak boleh lotre, tidak boleh semua, kenapa kamu tanya semua, jawabannya satu, la darar wa la darar. Sehingga ini menjelaskan bahwa hadis itu jelas tidak dhaif. Karena itu justru porosnya agama ini. Dalam masalah muamalah. Dalam masalah hubungan antar manusia. Sehingga dimasukkan di dalam qawaid fiqhiyah. Kaedah-kaedah ilmu fiqh. Dasar-dasar ilmu fiqh. Yang biasanya dasar-dasar ilmu fiqh itu adalah kesimpulan dari sekian ratus hadis. Ratus-ratus kesimpulkan semua. Berarti gak boleh merugikan orang lain intinya. Iya. Lah kalau saya rugi, ya jangan juga. Berarti la darar wa la darar. Iya, itu kesimpulan. Itu namanya qaidah fiqhiyah. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu juga kaidah. Semua amalan apapun berkait dengan niatnya. Niat benar jadi benar, niat salah jadi salah. Tenang. Wa hakadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini baru pembahasan hadisiyahnya. Belum membahas fiqhiyahnya.